Iya. Enteng sing situ etik. Enteng sing kuwi. Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku, kasihi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah, cintai aku karena Allah. Bukan lagi, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Kau warung-warung Armeda, tapi sih. Cintamu malam berlalu sudah, kami kembali, semoga.